Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kemarin membahas wawu dan alif jadi tanda marfu pada apa saja? Wawu pada apa? Alif pada apa? Wawu pengganti dhammah pertama pada sama mendengar salim sama dengan khamsah. Ya, terus ketika alif? Alif belum masuk. Belum masuk. Masuk tidak? Ketika alif, oh ya. Iya. Alif mendengar rumah pada isim musanna. Isim musanna. Sekarang kita masuk niyabatun nun anid dhamma. Nun menggantikan dhamma. Qala al-mu'allif rahimah wa ta'ala wa manun fatakunu alamatan lirafi. Ada penun, nun bisa menjadi tanda marfu fil fi'lil mudhari pada fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyah, jika fi'il mudhari bersambut dengan dhamir tasniyah, dhamir musanna, au dhamir jamak atau domir jamak, au domir muannasatil mukhatafa, atau domir muannasa al mukhatafa. Jadi nun dia jadi tanda marfu pada fi'il mudhari yang ada alif tasniyah atau wawu jamaah atau daya muannas mukhatafa. Qala syarih Allah Ta'ala akulu takunun nun alamatan ala rafil kalimah niyabatan anidoma fi maudi'in wahidin. Nun menjadi tanda marfu'nya suatu kata, ya dia pengganti doma fi maudi'in wahidin, pada satu tempat saja. Bahwa al-af'alun khamsa, itu pada fi'il-fi'il yang lima. Waya, apa itu fi'il lima? Kullu fi'lin, setiap fi'il mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittashala bihi, yang bersambung dengan alif isnain au wawul jama'ah, atau bersambung dengan wawu jama'ah, au ya'u al-mu'annasatil mukhatabah, atau bersambung dengan ya mu'annas mukhatabah. Ini kalau ulama lain menyatakan apa? Bukan af'al tapi asma al-khamsah, nama-nama yang lima. Karena tidak hanya lima fi'il tapi setiap fi'il, kullu fi'lin mudhari, setiap fi'il mudhari yang ada alif isnainnya atau wawu jamaah atau ada ya mu'annas mukhatabah. Nah, sekarang ini contoh apa itu fi'il mudhari ketika bersambung dengan alif isnain. Famisalu matasala bihi alif isnain, contoh fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain yaitu ucapanmu antuma taktubani, antuma taktubani, taktubani apa, alif setelah ba taktubani, di situ namanya alif isnain, alif yang menunjukkan pelakunya dua, taktubani, kalian berdua menulis, antuma taktubani. Nah, ini fi'il ini dia tanda marfu'nya dengan adanya nun, taktubani, diakhiri dengan nun. Wa qawlu ta'ala pada firman Allah Ta'ala wan najmu wasyajaru yasjudani, wan najmu wasyajar yasjudani, yasjudani alif stajal itu namanya alif isnain, yasjudani keduanya sujud. Dalam ayat lain fihima ainani tajriyani, ainani tajriyani, pada tajriyani, tajriyani alif setelah ya itu alif isnain, ini tanda marfu'nya dengan adanya nun. pada akhirnya. Tajriyani, non akhir itu tanda marfu. Wa misalu ta'amat tasalabi wawu jama'ah. Contoh fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah. Qauluka pada ucapanmu antum taktubuna. Taktubuna wawu setelah apa? Itu wawu jama'ah. Taktubuna. Tanda marfu'nya apa? Dengan adanya nun. Taktubuna. Nun terakhir itu tanda marfu'. Maka Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yuqimuna sholata. Wa yuqimuna. Yuqimuna. Wawu setelah mim, wawu jama'ah. Nunnya apa? Tanda marfu'. Alamatu rafa. Wa misalu matta salabi ya'u al mu'annasatil mukhatabah. Contoh fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mu'annas mukhatabah. Qauluka ucapanmu anti taktubina. Taktubina. Anti. Domirnya anti. Taktubina. Ya setelah ba di situ disebut ya mu'annas mukhatabah. Ya untuk perempuan mukhatabah yang diajak bicara. Kemudian nun tanda marfu'nya. Wa qaulu ta'ala ata'jabina min amrillah. Ata'jabin. Ta'jabin ini ya-nya setelah ba ya mu'annas mukhatabah nun alamatuh rafa. Kata marfu'. Fal fi'lu al mudhari'u fi jami'i hadhil amsilah. Fi'il mudhari' pada seluruh contoh-contoh ini. Contoh-contohnya taktubani, yasudani, tajriyani, taktubuna, yukimuna, taktubina, ta'ajabina. Ini seluruh fi'il mudhari' ini marfu'un. Marfu. Kenapa? Kenapa kok marfu? Litajarrudi anin nasib wal jazim. Dia marfu karena sepi atau kosong dari penasab atau penjazam. Tidak ada huruf yang menasab atau huruf yang menjazam. Sehingga marfu. Wa alamatu rafi. Tanda marfunya apa? Subutun nuni. Dengan adanya nun. Nun di akhirnya. Ya nau minnal af'al khamsah. Kenapa marfu'nya dengan ditetapkannya nun, adanya nun? Karena dia fi'il-fi'il yang lima. Wal alif awil wawu awil ya'u dhamirun muttasil mabniyun ala sukun fi mahali rafin fa'ilun. Alif isnain wawu jama'ah ya mu'annas mukhatabah. Ini seluruhnya dhamir muttasil, domir yang bersambung. Mabniyun ala sukun, dia senantiasa di sukun. Fima hali rofin, menepati rofa sebagai fa'ilun, fa'ilnya. Paham ya? Jadi non menggantikan domah, non jadi marfu pada fi'il mudhari yang ada alif, wawu, dan ya. Sekarang kita masuk alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Ini tanda marfu sudah selesai. Tanda marfu apa saja? Dhamma, wawu, alif, sukun. Iya. Sekarang tanda nasab. Qala rahimahu taala qala al-mu'allif walin nasbi khamsu alamatin. Nasab itu ada 5 tanda. Jadi kalau marfu ada 4, nasab ada 5. Yang pertama al-fathatu, tanda nasab yang asli fathah. Wal alifu, yang kedua alif. Wal kasratu, yang ketiga kasrah. Wal ya'u, yang keempat ya. Wa hadfun nun, dibuang nunnya. Ini yang kelima. Hadfun nun ini pada af'alu khamsah. Nah sekarang kita baca syarahnya. Qala syarih hafidhullah ta'ala akulu laman taha al-musannifu minal kalami ala alamati rafi lama di saat atau ketika al-musannif penulis selesai minal kalam berbicara ala alamati rafa tentang tanda-tanda marfu, berbicara masalah tanda-tanda yang marfu. Akhada yatakallam, penulis mulai berbicara ala alamati nasb, berbicara masalah tanda nasab. Fada karo anna khomsu alamatin, dan beliau menyebutkan ada lima tanda. Wahidatun minha asliyah, salah satunya yang pertama yaitu asli. Waya al-fathah, yaitu fathah. Wa arba'u na'ibatun anda, yang empat yang lain yaitu na'ibah anda, pengganti fathah. Indah adamiyah, di saat tidak ada fathah. Waya al-alif wal kasrah wal ya wa harfun nun, alif, kasrah, ya dan harfun nun. Fama tawajjata fil kalimah alamatan min hadhil alamat arafta anna mansubatun. Fama ta, kapan saja wajjata engkau dapati fil kalimah pada suatu kata alamatan satu tanda min hadhil alamat dari tanda-tanda ini arafta anna mansubah, kau akan mengetahui bahwasanya kata tersebut adalah mansub. Kalau mengetahui tanda-tanda ini, maka kata tersebut mansub. Ada fathah, ada alif, ada kasrah, ada ya, ada harfun nun. Nah, sekarang mawadi'ul fathah, tempat-tempat fathah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fa'amal fathatu, ini pembahasan fathah. Fatakunu alamatan linnaswi fi salasati mawadi'ah, adapun fathah bisa menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Jadi fathah pada tiga tempat, fil ismil mufrad, pada isim mufrad, wa jam'i taksir, jama' taksir, wal fi'lil mudhari' idza dakhala alaina sibun wa lam yattasil bi akhri syai'un. Fi isim mufrad, kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari yang ada yang masuk padanya huruf nasab. Nasab baik lan atau yang lainnya. An, lan, idan, kai dan setelahnya dan seterusnya. Penasab-penasab. Jadi fi'il mudhari' kalau ada penasab maka dia fathah. Walam yattasil bi akhri syai'un, dan fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Kalau bersambung seperti kemarin ya, bersambung dengan nun taukid atau nun niswah, maka dia mabni, tidak masuk lagi. Jadi kuncinya fi'il mudhari' dia ada penasab tapi tidak ada sambungannya di akhir. Sekarang qala syarih hafidhahu ta'ala, aku lu nyawa katakan al-fathatu hiya al-alamatu al-asliyah lin nasab kama taqaddam. Fathah adalah tanda asli bagi nasab sebagaimana telah lewat. Walihada pada abiyah al-musannif, oleh karena ini penulis memulai dengan fathah. Wa yatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi, fathah tersebut jadi tanda nasab pada tiga tempat. Al awal pada yang pertama fil ismil mufrad wa qad taqaddam ta'rifu, isim mufrad telah lewat definisi pengertian isim mufrad. Isim mufrad apa? Bukan musanna, bukan jama, bukan mulhaq musanna dan jama, dan bukan asma'ul khamsah. Sekarang sawan kanali mudzakkar, baik saja, baik bisa jadi sama saja isim mufrad tersebut bentuknya mudzakkar laki-laki jenisnya. Namun akramtu Muhammadan, Muhammadan, ini kan nama laki-laki. Muhammadan, dia di fathah. Ini isim mufrad Muhammadan, dia di fathah. Ini Muhammadan, dia isim mansub. Tandanya apa? Fathah. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wadkur isma'ila. Isma'ila, ini isim mufrad, dia mansub dengan di fathah. Awil mu'annas, atau isim mufrad tersebut jenisnya perempuan. Nahwu tazawwaj itu hindan. Hindan ini nama perempuan, dia mansub hindan di fathah. Wa qala ta'ala wadkur fil kitabi Maryama. Maryama dia nama perempuan, isim mufrad, isim yang tunggal, kata benda tunggal, dia di mansub. Fakulun min, maka masing-masing Muhammadan, Ismail, Hindan, Maryam, ismun mufradun, seluruhnya isim mufrad, mansubun, seluruhnya di mansub. Wa alamatun nasbi, tanda nasabnya apa? Al-fathah ad-dhahira ala akhiri, fathah yang nampak di akhirnya. Wakon yakunu nasbu bi fathatin muqaddaratin, dan terkadang nasabnya dengan fathah muqaddarah, bukan fathah dhahirah, bukan fathah nampak, tapi fathah yang tersembunyi. Nahu zurtu al-fata wa ulami. Al-fata ini dia mansub. Tanda nasabnya mana? Tidak kelihatan fathahnya. Wa ulami ini juga mansub, tidak kelihatan fathah. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wala tattabi'il hawa. Hawa ini dia mansub, tapi tidak kelihatan. Fa kullun min al-fata wa ulami wa hawa ismun mufradun mansubun, seluruhnya ini isim mufrad yang mansub, kata tunggal dan mansub. Wa alamatun nasbi al-fathah muqaddar, tanda mansubnya fathah muqaddar, fathah yang tersembunyi, disembunyikan. Mana min duriya at-ta'adzur, tercegah dari ditampakkan karena adanya udur pada al-fathah wal hawa, karena diakhiri alif sehingga ada udur. Wa harakatil munasabah, dan tercegah ditambahkan karena harokat penyesuaian fi pada ulam. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau dulu yang domahan yang dikira-kira kan tiga ya. Iya. Karena udur, kemudian karena berat, sama sikong nasabah ini. Kalau ini cuma dua tuh ya. Iya. Soalnya yang apa? Katanya itu nampak dia. Iya. Pada sikol nampak. Iya. Pada ya nampak, tidak muqaddar. Kita tambah satu lagi, al-maudhi'u tsani, tempat kedua bagi nasab, bagi fathah. Fathah tempatnya yang kedua yaitu pada jamak taksir. Waqad taqaddam ta'rifu aidan, dan telah lewat pengertiannya juga, pengertian jamak taksir telah lewat. Ya, sawan kana li mudzakkar, sama saja jamak taksir berupa laki-laki, jenisnya laki-laki. Nahwu hafitu abiyatan minasy'ri, abiyatan ini dia mansub. Wa qaulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa nara al-jibala, wa tara al-jibala, tara al-jibala, al-jibal mansub. Auli mu'annas, atau jamak taksir berupa perempuan, jenisnya perempuan. Nahwu raghabtu al-hunuda fi fi'lil khairi, raghabtu al-hunuda, al-hunuda ini jamak taksir, dia di mansub, mansub dengan fathah. Wa qaulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa'ambatna bihi hada'iqa, hada'iqa mansubun. Fakulun min abiyatan wal jibala wal bunuda wa hadaiqa jam'u taksirin mansubun. Jama taksir yang mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah ad-dharih ala akhirih. Tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Kenapa dia mansub? Sebagai apa? Maf'ulun bi. Ya. Jadi hafitu abiyatan. Abiyatan ini maf'ulun bi, objek. Hafitu, aku menghafal bait-bait syair. Bait-bait ini sebagai maf'ulun bi, objek. Sehingga dia mansub. Watarol jibala. Jibala ini juga maf'ulun bi, dia mansub. Rogobtu al-hunuda. Al-hunuda dia maf'ulun bi, mansub. Fa'ambat nabi hada'iqah. Hada'iqah ini juga maf'ulun bi. Maf'ulun bi semua. Ya, kemarin kalau yang marfu'at kan, yang dirofa'an dia fa'il ya, rata-rata. Iya. Berarti untuk menentukan dia apakah rofa' nasob, kita harus tahu dudukan juga. Iya. Kalau dudukannya kemudian jenisnya isim apa itu. Iya. Jadi kita harus tahu juga kedudukannya. Karena biasanya fa'il itu dia marfu'. Kalau ini karena dia sebagai maf'ul bi. Beda ketika isim mufrad ini. Isim mufrad ini juga ngono ya, maf'ul juga semua ya. Bukan enggak ada yang majrur. Sebagai maf'ul semua. Akramtu Muhammadan, Muhammadan maf'ul. Wadkur Ismail, Ismail maf'ul. Tazawwajul Hindan, Hindan maf'ul. Wadkur fil kitabi Maryam, Maryam maf'ul. Seluruhnya maf'ul karena sebagai mansub karena sebagai maf'ul bi. Kemudian waqad yakunu nasbu bi fathatin muqaddarah. Dan terkadang nasabnya jamak taksir dengan fathah yang tersembunyi. Namun ghol alamtu auladi qaulas sidiki. Alamtu auladi. Auladi ini mansubnya tidak nampak. Wa qaulu ta'ala wa ankihul ayama. Ayama mansub tapi tidak nampak. Tidak nampak fathahnya. Fakulun min auladi wal ayama jamu taksirin. Auladi sama ayama jamak taksir mansubun. Keduanya mansub. Wa alamatun nasbi fathah muqaddar. Fathah yang disembunyikan. Mana min duriya at-ta'adzur. Tercegah ditambahkan karena adanya udur. Fil ayama. Ayama ini ada udur karena diakhiri dengan alif. Wa harakatul munasabah tercegah ditambah, tidak ditambahkan karena harokat penyesuaian yaitu pada aulad. Sampai sini dulu ya. Ada yang masih iskal, ada masih yang kesulitan. Jadi ayama artinya mana? Ayama, akhirul ayama, nikahkanlah apa putri-putri. Harus dilihat di apa terjemahannya. Kalian ada ini kan kalau yang ditanya asli yang di rofa itu kan ada empat ya. Iya. Termasuk jamak mana salim. Iya. Jadi nanti kalau di yang nasab dia enggak fathah nanti. Ya, enggak memakai fathah nanti. Dia keluar ya ini ya. Iya, nanti tasrof. Di sini kan mansub ada fathah alif kasrah. Nah, kasrah ini nanti jamak mana salim. Langkil ayama minkum masolihina min ibai min ibadikum ba ima ikum. Nikahkanlah apa putri-putri kalian masolihin dan orang-orang soleh min ibadikum ba ima ikum dari budak laki ataupun budak perempuan. Dilihat pada tersebut. Siapa yang keliru? Sengaja ana sisakan satu agar besok Abu Asyari kalau ikut bisa diteruskan, apa bisa enggak ketinggalan jauh. Oh, tak,